Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini babnya adalah bab syirik. Sebagian orang kalau membahas bab ini dianggap bab sensitif. Kalau dibahas nanti banyak orang yang tersinggung. Padahal Nabi SAW mengatakan ittaqu hadza syirka fa innahu akhfa min dabibin naml. Nabi SAW mengatakan takutlah kalian dari melakukan perbuatan syirik, karena syirik itu lebih samar ketimbang jejak kakinya semut. Bahkan sampai dikatakan lebih samar daripada jejak langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Yang kalau tidak dipelajari, khawatirnya kaum musyriki, kaum muslimin jatuh ke dalam kemusyrikan dan menjadi kaum musyrikin. Dan syirik ini adalah dosa yang paling besar, yang sudah selayaknya seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru mengajarkan bab ini supaya kaum muslimin tidak jatuh ke dalamnya. Bukan disembunyikan lalu berkata jangan dibahas nanti orang tersinggung. Kalau tidak dibahas karena takut orang tersinggung, lalu kapan dakwahnya? Karena di zaman Nabi SAW banyak yang tersinggung dengan dakwahnya Nabi. Ya, namanya dakwah, dakwah itu pasti menyinggung. Enggak mungkin enggak. Anda mau dakwah apa yang enggak menyinggung? Coba. Dakwah apa yang enggak menyinggung? Dakwah tentang sholat, yang tertidak yang tersinggung, yang tidak sholat. Dakwah tentang sedekah, harus mau menyedekahkan harta, yang tersinggung, yang pelit. Dakwah tentang tauhid, maka yang tersinggung, yang biasa melakukan syirik. Enggak ada yang gak menyinggung. Dakwah tentang bertetangga yang baik, yang tersinggung, yang jahat-jahat. Maka dalam dakwah Islam, memang dakwah Islam itu meskipun disampaikan dengan cara yang selembut sutra, bagi orang yang tidak siap dia setajam jarum, setajam silet. Syirik, syirik itu berasal dari kata asyraka, yusyriku, yang artinya menyekutukan atau menduakan. Kalau kita bahasnya dalam konteks agama, maka yang disekutukan adalah Allah. Disekutukan atau disamakan dengan apa? Jawabannya apapun. Baik, dalam masalah apa menyekutukannya? Syirik itu menyekutukan Allah pada sesuatu yang hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang begitu, hanya Allah yang bisa. Syirik itu jamaah yang dirahmati Allah dibagi menjadi tiga dari sisi penyamaannya pada masalah apa. Ada syirik yang menyamakan Allah dengan yang selain Allah pada sesuatu yang hanya Allah yang mampu melakukannya kepada hambanya. Oh, gini dulu supaya dapat feelnya gitu ya. Coba jamaah jawab ini perbuatan siapa ke siapa? Siapa ke siapa? Allah ke kita atau kita ke Allah? Oke? Menurunkan hujan. Allah ke kita, memberi rezeki. Allah ke kita. Menyedekah, menyembelih, kita ke Allah. Salat, kita ke Allah. Ada kalanya syirik itu pada masalah yang Allah ke kita, ada kalanya yang kita ke Allah. Yang dominasinya dilakukan kaum muslimin adalah kita ke Allah. Contoh tadi, menurunkan hujan, Allah ke kita. Adakah yang selain Allah yang mampu menurunkan hujan? Tidak. Kita sudah sepakati itu. Maka barang siapa yang punya keyakinan bahwa ada yang selain Allah yang bisa menurunkan hujan, maka dia berbuat syirik karena menduakan Allah atau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang selain Allah pada masalah yang hanya Allah yang bisa. Kalau di zaman sekarang, ada sebagian orang punya kepercayaan kalau mau turunkan hujan atau mau tahun hujan, pakai pawang hujan. Maka kalau ada acara tertentu penting, acara kenegaraan kah, acara direksi kah, dan itu di outdoor dan pengennya enggak mau hujan, maka sebagian orang akan cari pawang hujan yang terdekat dan tersakti di kotanya. Ini perbuatan syirik, dan syirik yang syirik besar. Ini bisa mengeluarkan pelakunya, baik si pawangnya maupun si penyewanya. Dikeluarkan dari mana? Dari Islam. Karena menduakan Allah dengan sesuatu yang selain Allah pada masalah yang hanya Allah yang bisa. Tadi kita sebutkan Allah ke kita contohnya memberi rezeki. Maka kalau ada orang punya keyakinan ada yang selain Allah yang bisa beri rezeki, berbuah dengan sebuah perbuatan yang menunjukkan bahwa dia punya keyakinan selain Allah bisa memberi rezeki, maka orang ini berbuat syirik karena menduakan Allah pada sesuatu yang hanya Allah yang bisa, yaitu memberi rezeki. Contoh ada orang main ke gua, atau yang paling sering dilakukan adalah pergi ke kuburan membawa sesajen, sesembahan, apapun itu, bisa bunga, bisa darah, bisa uang, dengan keyakinan kalau ini dilakukan maka si penghuni kubur akan bisa memberikan rezeki. Maka ini adalah perbuatan syirik dan syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam karena meyakini ada sesuatu yang selain Allah, siapapun dia, apapun itu, yang bisa memberikan sesuatu berupa rezeki padahal itu hanya Allah yang bisa. Ada lagi yang tadi, sesuatu yang kita ke Allah. Contohnya tadi menyembelih. Lalu sebagian orang punya keyakinan sembelihan ini ditujukan bukan kepada Allah tetapi kepada jin penunggu tempat ini supaya tidak ganggu. Maka kalau ada acara peletakan batu pertama, biasanya di sebagian tempat juga peletakan kepala sapi atau kepala kerbau. Sembelih diadakan dengan keyakinan supaya nanti kalau ditanam bersama batunya, maka jin-jin di tempat ini nanti akan senang dan tidak mengganggu. Ini perbuatan syirik besar. Karena menyembahkan, mempersembahkan sembelihan kepada yang selain Allah. Padahal kita kalau sholat iftitahnya sebagainya baca apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, nusuk itu apa? Sembelihan. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah semata. Lalu bertentangan dengan perbuatan sebagian dirinya yang misalnya melakukan sebuah persembahan berupa kepala sapi atau kepala kerbau untuk dipersembahkan kepada jin supaya tidak diganggu. Diriwayatkan ada dua orang laki-laki melewati sebuah kampung, dan kata Nabi SAW, kampung tersebut memiliki sebuah berhala. Maka orang-orang kampung punya kebiasaan mencegat orang yang lewat kalau bukan itu orang kampungnya, dan baru boleh lewat asalkan mau menyembahkan sesuatu untuk berhalanya. Maka ketika dua orang itu lewat, mereka pun berkata, mau lewat? Sembahkan dulu sesuatu buat patung kami atau berhala kami. Yang satu berkata, sembahkan apa? Kami gak punya apa-apa. Maka mereka berkata, apapun meskipun lalat. Maka yang satu berkata, aku tidak akan mempersembahkan apapun kepadanya selain Allah meskipun cuma lalat. Maka tersinggunglah orang-orang kampung itu, lalu dipukulnya, digebukin atau dipenggalnya, langsung mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang itu masuk surga gara-gara lalat. Yang satu karena melihat temannya mati takut, maka dia pun segera berlari mencari lalat. Lalu dipersembahkan kepada si patungnya, maka dia dibiarkan lewat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan maka orang itu masuk neraka gara-gara lalat. Artinya jamaah, yang kecil aja lalat tok, enggak berharga. Enggak bisa dimakan, enggak bisa disate, enggak bisa ditongseng, enggak bisa ditengkleng, enggak bisa digulai, enggak bisa dipeyek. Meskipun kecil, kalau itu disembahkan kepada yang selain Allah, maka itu perbuatan syirik yang bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka selama-lamanya. Bagaimana dengan yang besar? Ya, dan apalagi bisa dijadikan makanan. Ya, lebih berharga. Maka ini perbuatan yang semakin besar kemusyrikannya. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi kita sebutkan di antara perbuatan yang hanya kita ke Allah adalah sholat. Maka siapa yang sholatnya bukan untuk Allah tetapi kepada yang selain Allah, maka dia berbuat syirik. Contohnya orang-orang yang ada di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada 5 patung. Patung ini representasi dari 5 orang soleh yang sudah wafat. Namanya Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 orang setelah wafat dibuatkan prasastinya di tempat-tempat sholat. Maka orang-orang kaum Nabi Nuh setelah 2 generasi, maka generasi yang kedua dan seterusnya menyembah patung-patung ini. Maka mereka sholatnya, ibadahnya, doanya bukan lagi kepada Allah tetapi kepada patung. Dan ini perbuatan syirik. Maka diturunkan Nabi Nuh. Yang sudah pernah kita pelajari, Nuh adalah Rasul pertama. Sedangkan Nabi pertama, Nabi Adam. Karena Nabi Nuh adalah orang yang pertama disuruh untuk dakwah. Sedangkan Nabi Adam ketika itu belum ada objek dakwahnya. Contoh yang ketiga adalah doa. Itu hanya boleh kita ke Allah. Siapa yang berdoa kepada yang selain Allah berarti dia berbuat syirik. Misalnya berdoa kepada kuburan, berdoa kepada gua, berdoa kepada pohon. Di sebagian daerah ada pohon-pohon yang dikeramatkan dan diyakini kalau kita berdoa di situ nanti bisa dikabulkan. Seperti di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pohon disebut dengan Uzza yang kita kenal dengan nama Latta Uzza Manat. Uzza itu pohon, bukan patung. Pohon ini punya 3 batang besar yang di atasnya ditaruh rumah-rumahan, dikasih tirai-tirai. Dan kaum musyrikin zaman dahulu suka ke pohon itu karena pohon itu bisa bicara. Kalau minta sesuatu nanti dikasih petunjuknya oleh yang bicara di dalam pohonnya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka Nabi menyuruh Khalid bin Khalid bin Walid untuk menebang pohonnya. Lalu ketika ditebang ada keluar apanya? Keluar jinnya, seekor jin perempuan berambut panjang, lalu kemudian dibunuh oleh Khalid bin Walid. Ini penyembahan terhadap pohon yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman dahulu. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita harus tahu masalah ini? Coba saya contohkan secara bebas dengan apa yang nyantol di kepala saya. Pakai jimat itu syirik. Pakai sesuatu yang antum gantungkan di spion mobil dengan keyakinan kalau ada benda ini antum selamat, itu syirik. Masih ingat kisahnya salah satu menteri di zaman dahulu, beberapa tahun yang lalu, mau ada uji emisi atau peresmian sebuah mobil produksinya Indonesia bla bla bla, mau dibawa dari mana ke mana. Terus diadakan mandi kembangnya dulu dengan keyakinan ini kalau dimandikan nanti sampai sana selamat. Ini perbuatan apa namanya? Syirik. Dan masih banyak lagi. Suka lihat di rumah sebagian orang di pintunya ada botol kerating deng. Kalau dibuka itu isinya macam-macam. Ada raja-raja, ada tulisan Quran yang dibalik, ada bahkan guntingan Quran. Itu namanya syirik. Ada sebagian toko di atas-atas tokonya itu ada gantungan-gantungan putih. dengan keyakinan kalau punya begitu nanti dagangannya laku, itu syirik. Ada sebagian orang di Jawa, termasuk di kos saya dulu waktu di Jogja, di salah satu batang plafonnya ada kain putihnya. Kita tanya sama Pak Kos, itu apa Pak? Dia bilang, ini anti gempa. Nah, anti gempa, anti gempa setahu saya itu di pondasi. Apa hubungannya sama plafon dengan kain putih? Dia bilang, ini kita punya keyakinan, pokoknya kalau ada ini rumah aman. Itu apa? Syirik. Dan lain-lain. Nah, kenapa kita harus tahu? Jawabannya, karena syirik itu punya banyak mudarat. Mudarat yang pertama adalah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bila syirik itu syirik besar, yang saya contoh-contohkan tadi, itu dominasinya adalah mayoritas syirik besar. Siapa yang melakukannya, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan besar. Yang syirik besar itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kan sayang kalau kita melakukan hal itu lalu kita sholat, sedekah, haji, umroh. Soalnya syirik besar yang dilakukan, keluar dari Islam. Buat apa lagi melakukan ibadah tersebut? Gak ada manfaatnya sholat bila syirik besar. Yang kedua, menyebabkan ibadah semuanya pahalanya terhapus manakala mengerjakan perbuatan syirik besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Bila engkau berbuat syirik maka terhapus semua amal-amalmu. Ibaratnya kita itu sudah punya pundi-pundi pahala siap ditimbang di hari kiamat, gara-gara satu syirik terhapus semuanya. Itu ibarat ember bocor. Mau diangkut air dari dalam sumur pakai ember, tapi embernya bocor. Yakni berat ngangkatnya, berat melakukan ibadahnya, pahalanya bocor ke bawah. Siapa yang bocorin? Kemusyrikan atau syirik. Di antara mudarat yang lain adalah pelakunya diharamkan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah." Barang siapa yang melakukan kemusyrikan, maka Allah akan haramkan dirinya masuk ke dalam surga. Nah, tambahan sedikit lagi. Syirik itu ada juga yang kecil. Bedanya dengan yang besar, kalau syirik yang kecil itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dia tetap Islam, tapi dia berdosa. Kalau syirik besar tadi menghapuskan seluruh amal, maka syirik kecil itu menghapuskan amalan yang nyantol syirik kecilnya aja, nggak semuanya. Kalau syirik besar itu tidak bermanfaat seluruh amal, maka syirik kecil itu amal-amal yang lain bermanfaat. Yang tidak bermanfaat hanya yang kecantol syirik kecil. Nah, apa saja syirik kecil? Yang terakhir syirik kecil adalah riya, yaitu seseorang beribadah lalu kemudian sengaja menampakkannya kepada orang lain supaya orang lain memujinya. Riya itu satu akar kata dengan kata ru'yah. Kalau di Indonesia, kalau mau Ramadan atau mau Syawal, di TV ada berita apa? Rukyat, R-U-K-Y-A-T. Nah, itu salah tulis. Ya, yang benar adalah ru'yah. Jadi belakangnya bukan T tapi H. Ya, ru'yah, yaitu artinya ro'a, ya ro, melihat. Apa yang dilihat? Hilal atau bulan. Nah, riya itu akarnya sama, yaitu melihat. Tapi apa maksudnya melihat di sini? Maksudnya adalah Anda beramal, lalu amal itu Anda sengaja perlihatkan. Dan ada tujuan di situ, tujuannya adalah supaya dipuji. Adapun memperlihatkannya bukan karena supaya dipuji, tetapi karena sesuatu yang lain, maka ini tidak disebut dengan riya. Contoh, imam sholat. Bagaimana kalau imam sholat bilang gini, maaf saya tidak mau riya, jadi saya di dalam aja. Loh bapak kenapa emangnya kalau mau di dalam? Ya takutnya riya. Loh kalau bapak di luar kenapa? Apakah bapak sengaja supaya dipuji? Ya. Kalau bukan dalam rangka dipuji, maka ini tidak disebut dengan riya. Contohnya orang beramal supaya dipuji dengan cara memperlihatkannya. Misalnya seseorang bersedekah, sedekahnya 20 juta, 50 juta. Kemudian berkata kepada panitia donasinya, tolong ditulis namanya supaya orang baca. Kalau bisa letakkan paling atas, kasih stabilo, hurufnya kapital semua. Oh iya, saya sudah haji, jadi jangan lupa depannya haliya. Ini adalah riya-riya. Ya. Ada orang berkata, saya mendengar seseorang berkata, bapak saya itu kalau kurban tidak mau kurang, kalau tidak dua, harus dua. Jadi kalau dua kambing, dua kambing, dua sapi ya dua, harus dua. Padahal kan sebenarnya satu keluarga cukup satu. Nah, kalau ditanya, kenapa pak, kenapa harus dua? Jawabannya, karena dari dulu kita dua. Nanti kalau tahun ini satu, masyarakat bilang apa? Akhirnya dua itu hanya untuk mempertimbangkan pendapat masyarakat. Maka diperlihatkan ada dua supaya masyarakat, ya seperti itu pendapatnya, oh baik dan lain-lain. Maka ini termasuk riya. Ada syirik kecil yang kedua, yaitu namanya sum'ah. Berasal dari kata sami'a yasma'u, artinya mendengar. Kalau riya tadi memperlihatkan, maka sum'ah itu memperdengarkan. Apa yang diperdengarkan? Amal. Supaya apa? Supaya apa kira-kira? Supaya dipuji. Contohnya seseorang mengimami sholat, lalu menyengaja memperbagus suaranya, bacaannya, memperpanjang hafalannya supaya orang memuji, masya Allah suaranya bagus, masya Allah suaranya indah, masya Allah mirip Misyari Rosyid, masya Allah hafalannya banyak. Atau sengaja mengambil di surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, satu ayat saja, habis itu Allahu Akbar, supaya orang bilang wih hafalannya sampai Al-Baqarah gitu. Maka ini termasuk ru'ya, apa? Sum'ah. Contoh yang lain, adhan. Lalu adhannya diperpanjang, diperbagus, supaya orang bilang itu adhannya bagus, adhannya mirip di TV dan lain-lain. Ini termasuk sum'ah. Contoh yang lain, ngomong, menceritakan, tadi malam aku nyumbang, hanya aku yang 10 juta. Masya Allah ya kamu, banyak betul. Iya banyak. Hanya aku yang 10 juta, yang lain 20 juta. Menceritakan amalannya yang sudah berlalu supaya orang memuji. Pulang dari umroh, semoga yang belum pernah umroh kapan-kapan bisa umroh, semoga yang belum haji bisa haji. Pulang-pulang kan botak karena ditahallul. Temennya nak, ganti rambut nih, mana rambut yang mirip penyanyi kemarin? Oh sudah tidak ada botak. Dari mana? Mumpung banyak orang yang dengar umroh. Sengaja di perdengarkan supaya orang tahu bahwa dia pulang umroh. Ya. Kalau riaknya berarti masuk status, lagi umroh nih. Ya, alhamdulillah. Terus foto, stiker, hai teman-teman, semoga kamu juga menyusul. Fotonya, stikernya dikasih dekat Ka'bah, dijepret supaya orang tahu bahwa dia sedang umroh, meskipun modusnya adalah modus mendoakan. Ya. Modusnya doakan tuh. Ya. Yang difoto Gunung Uhud, kasih caption, masya Allah. Ya sih memang masya Allah Gunung Uhud gitu. Tapi menunggu komen di bawah, lagi ngapain? Nah kalau sudah nanya ngapain, baru jawab apa? Lagi umroh. Gitu. Supaya orang tahu. Maaf ya, nonaktif dulu Facebooknya sama Instagramnya. Supaya nanti ada komen di bawahnya. Apa komennya? Mau kemana? Mau kemana bang? Umroh. Supaya orang nanya, lalu kemudian ngomong. Ini namanya riya sum'ah. Terakhir, Di antara bentuk syirik kecil adalah beramal yang amal itu tujuannya adalah duniawi. Beramal tujuannya adalah duniawi. Contohnya ada seseorang ngisi kajian yang dicari amplop, khutbah Jumat yang dicari amplop. Ada dua jadwal bertabrakan, dipilih mana yang amplopnya paling besar. Kalau nanti sudah Jumatan terus amplopnya kok belum datang-datang, maka jalannya dikecil-kecilkan sambil nunggu mana ini amplopnya ya. Amplopnya tidak datang, lama-lama di parkiran dan ngobrol dulu orang, nunggu takmir, mana takmirnya, kok tidak ngantar amplopnya, mana ini ya. Sampai pulang betul-betul tidak bawa pulang amplop, maka di WA takmirnya, tidak ada ke amplopnya. Maka ini termasuk diantara bentuk beramal cari dunia, dan ini syirik kecil. Itu Pak Khotib Muslim, dia tidak keluar dari Islam, amalannya yang lain bermanfaat, tapi khutbahnya hari itu, jumatannya hari itu tidak diterima pahalanya, tidak ada pahalanya, karena dikerjakan tujuannya bukan untuk Allah tetapi untuk cari dunia. Sering ada orang bilang gini, kalau kamu sakit sedekah 1 juta nanti sembuh, kamu cepat lagi 2 juta semakin cepat sembuh. Maka keluarnya sedekah mengharapkannya adalah kesembuhan, dan ini termasuk perbuatan yang disalahkan oleh banyak ulama. Kita sedekah tujuannya adalah untuk Allah, kesembuhan minta yang lain lagi, tapi bukan timbal balik langsung. Sebagian orang melakukannya, dia sedekah tapi ternyata tak kunjung sembuh, lalu yang dia yang salahkan apa? Sedekahnya ya. Ada orang berkata, coba kamu, kalau kamu lagi seret, coba kamu sedekah, nanti dikali 10 kali lipat ya. Lalu sebagian ustadz punya materi tentang sedekah, tapi melulu bukan tentang dalil-dalil keutamaan sedekah, tetapi iming-iming dunia. Saya ketemu dengan pengusaha, dia sedekahkan sertifikat tanahnya, diwakafkan harganya 100 juta, kemudian besoknya dapat 1 miliar. Ada orang ketemu sama saya, dia bilang, ustadz ini alpart saya buat wakaf pesantren, saya terima. Besoknya dia dapat 2 alpart. Besoknya dia dapat proyek. Lalu kemudian orang bersedekah tujuannya adalah untuk dapat 10 kali lipatnya. Maka ini termasuk diantara beramal tapi yang dicari adalah dunia. Nah, kalau di zaman kekinian orang posting sesuatu supaya dapat like, dapat follower, berarti kan dapat popularitas. Maka berdakwah tujuannya adalah menaikkan popularitas. Ini termasuk diantara syirik kecil. Setiap dia kali posting yang postingannya tujuannya adalah untuk cari popularitas, naikkan pengikut, maka orang tersebut tidak dapat pahala dari postingan yang hari itu. Maksudnya postingan yang dicari popularitas dari situ. Masih ada 10 menit. Ada pertanyaan? Apakah termasuk syirik? Ada kalung dipakai nanti buat kesehatan. Balik lagi ke pengertian syirik. Maaf, contoh kalungnya yang dulu kalau tahun 2000-an awal itu putih-putih, mirip tasbih. Katanya ini bisa buat keseimbangan tubuh, ini bisa menghilangkan kolesterol dan lain-lain. Apakah ini termasuk syirik? Maka jawabannya kembalikan dulu ke definisi syirik. Syirik itu adalah segala sesuatu, adalah perbuatan menduakan Allah dalam sesuatu yang hanya Allah yang bisa. Nah, tujuan antum soal apa namanya? Soal kalung itu apa? Kesehatan. Keyakinan antum yang ngasih kesehatan siapa? Allah. Berarti itu termasuk, berarti itu bukan termasuk syirik. Cuma catatannya, jangan terbiasa untuk mengikuti kata-kata orang. kata orang ini adalah kalau kesehatan, nanti kalau dipakai bisa sehat, bisa ini, bisa itu. Maka ini butuh penelitian dan butuh pembuktian. Tidak semua yang diklaim lalu kemudian kita iakan mentah-mentah. Ya. Tapi kalau pakai itu saja semata-mata karena ingin membeli lalu ingin supaya dapat kesehatan, maka tidak ada masalah. Cuma itu tadi, pastikan dulu dengan benar bahwa terbukti bahwa kalung tersebut bisa membuat kesehatan. Saya jadi teringat, di antara kemusyrikan yang kecil adalah seseorang mengatakan kepada seseorang yang lain dengan kalimat-kalimat yang samar, seolah-olah dia meyakini itu bukan dari Allah tetapi dari orangnya itu. Misalnya ada orang keluar dari rumah sakit setelah opname 1 minggu. Kan biasanya kalau di rumah sakit mau keluar opname ketemu siapa terakhir? Dokter. Ya tahu dia? Visit dokternya hari ini terakhir. Nanti dokternya bilang, "Sudah sehat Pak ya? Ya, sudah bisa pulang." Ya. Umumnya kita mengatakan terima kasih dokter. Dan umumnya orang awam mengikuti dengan kata-kata terima kasih ya dokter. Wah, kalau enggak ada dokter ini saya bisa cuma mati sudah. Ya. Seolah-olah kesembuhan itu datang dari siapa? Seolah-olah datang dari dokter. Maka ini perbuatan yang salah, omongan itu salah. Harusnya kita berkata alhamdulillah dokter, berkat pertolongan Allah kemudian Anda. Yang termasuk kemusyrikan kecil adalah Allah dan sesuatu yang kata tengahnya, apa kata tengah itu ya? Konjungsi. Kata sambungnya, kata tengahnya adalah dan. Sebagaimana perkataan sebagian sahabat kepada Nabi SAW, Masya Allah wa syi'at, wahai Muhammad, wahai Nabi Allah, ini atas kehendak Allah dan Anda. Maka Nabi SAW bilang, ah, lah. Ataja'alu 'ala Allahi nidda atau aja'altani lillahi nidda? Apakah kalian mau jadikan saya sebagai sekutunya Allah? Kalian bilang karena kehendak Allah dan Anda. Berkatalah atas kehendak Allah kemudian Anda. Ya, Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat, di sana ada perbedaan antara dan dengan kemudian. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia kita kenal ibu memasak dan mencuci itu berbeda dengan ibu memasak kemudian mencuci. Kalau ibu memasak dan mencuci berarti ada kesetaraan dan kesamaan atau berbarengan. Sedangkan ibu memasak kemudian mencuci di situ menunjukkan tingkatan, ini dulu baru itu. Maka ketika para sahabat mengatakan atas kehendak Allah dan Anda wahai Nabi, maka Nabi bilang bukan, tetapi atas kehendak Allah kemudian Anda. Maka kita kalau ngomong begini, alhamdulillah dokter, karena Allah dan Anda, itu masih salah juga. Yang benar adalah atas kehendak Allah kemudian Anda. Alhamdulillah dokter, berkat pertolongan Allah dan kesehatan dari Allah kemudian karena Anda. Mungkin janggal di omongan kita, tapi begitu yang seharusnya. Pertanyaan? Ya, saya ustaz. Benar. Apa benar kalau orang-orang jahiliyah mereka tawaf di Ka'bah dengan telanjang? Kemudian saya dikatakan kepada mereka, mereka menuntut Allah, mensyariatkannya. Saya mau tanyakan, apakah menuduh Allah itu dosanya lebih besar daripada syirik? Bunyi pertanyaannya, dulu orang-orang musyrik itu tawafnya di Ka'bah telanjang, betul. Mereka bilang, mereka klaim itu adalah syariat Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kalau nuduh Allah itu lebih besar dosanya daripada syirik? Jawabannya, syirik adalah dosa yang paling besar. Inna syirka adzulmun adzim. Syirik itu dosa yang besar, yang paling besar. Berarti menuduh Allah dengan sesuatu itu di bawahnya. Seperti seseorang berkata begini, ini termasuk bentuk tuduhan kepada Allah. Ya Allah, saya ini udah capek doa ya Allah. Udah 11 tahun saya nikah, 12 tahun saya nikah, gak punya-punya anak. Saya udah IVF, saya udah inseminasi buatan, saya udah minum ini, saya udah minum itu, saya udah pijit sini, pijit situ, saya udah ke Singapura, saya udah capek ya Allah. Kapan dikabulkan? Kok engkau tidak mengabulkan ya Allah? Itu termasuk tuduhan kepada Allah. Belum tentu Allah tidak mengabulkan, bisa jadi Allah itu menunda. Gitu kan? Nah, sekarang kalau ada orang berkata begitu, apakah dia dengan orang yang menyembah kuburan lebih besar dosanya dia daripada yang menyembah kuburan? Jawabannya tidak. Yang menyembah kuburan tetap lebih besar karena dia berbuat syirik, sedangkan yang ini dosa besar karena ini doa Allah dengan sesuatu. Bisa dipahami? Nah, mana tadi? Ya. Saya ganti pertanyaannya. Kalau azan itu perlu bagus-bagus kah? Gitu kali. Atau enggak? Tadi di tengah saya tadi kan sudah termasuk sunnah itu azan dan jadi imam yang suaranya dibagus. Saya bilang termasuk sunnah azan dan imam yang dibagus-bagusan supaya dipuji. Adapun membagus-baguskan untuk Allah, beda lagi. Saya bilang supaya dipuji. Makanya tadi saya bilang gini, supaya dipuji, masya Allah bagusnya, masya Allah panjangnya, masya Allah banyaknya hafalannya, masya Allah mirip Misyari Rosyid. Tadi kan saya contohin gitu kan, gitu. Masya Allah mirip Adhan di TV. Itu tadi saya contohkan. Jadi tidak berhenti pada membagus-baguskan adhan dan imam, tapi ada unsur ingin dipuji. Adapun saya kalau saya ingin imami, enggak mungkin saya cuma alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Saya enggak mungkin begitu. Tapi saya bagus-bagus kan? Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim. Supaya ini persembahan kepada Allah. Dan supaya orang di belakang khusyuk. Supaya orang menikmati salat. Nah, tujuan itu beda dengan tujuan supaya dipuji. Nah. Ini pertanyaan dari enggak tahu. Bentuknya kertas, berarti kayaknya perempuan. Setelah menikah, suami meninggalkan sholat 5 waktu. Beberapa ulama ada yang bilang status pernikahannya tidak sah. Apa benar? Ketika suami sudah sholat, apakah harus akad nikah lagi? Jawabannya, tidak sholat 5 waktu, atau tidak sholat sama sekali, atau meninggalkan mayoritas sholat, itu statusnya murtad dari Islam. Gak main-main. Saya pun bukan berkeras, tapi ini memang pendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-ahdu bainana wa baina syiriki wal kufri as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara muslim, musyrik, kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Maka siapa yang tidak salat sama sekali, hati-hati. Status Anda bisa berubah jadi kafir, murtad dari Islam. Tapi bedakan juga ada orang sholat tapi bolong-bolong. Misalnya dia sholat 4 waktu. Kalau subuh jarang. Makaroni muslim tapi berdosa besar. Ya. Nah, ini kan statusnya tidak sholat 5 waktu. Maka orang ini bisa jadi murtad. Bagaimana hukumnya apabila muslimah nikah dengan seorang laki-laki lalu laki-laki yang murtad? Jawabannya muslimah ini wajib datang ke pengadilan agama dan minta dipisahkan. Kecuali suaminya taubat. Ya. Kalau suaminya taubat, maka statusnya sah jadi suaminya. Tapi bila tidak taubat, maka dia bilang, ayah mau sholat atau enggak? Saya kasih waktu satu hari ini aja. Enggak pakai 3 hari. Satu hari ini, sholat 5 waktu, bila tidak, saya ke pengadilan agama. Minta dipisahkan. Dan bukan diceraikan. Itu namanya fasakh. Yaitu diputuskan tali pernikahannya oleh pengadilan agama. Dan bukan khulu. Khulu itu muslimah dengan muslim. Misalnya suaminya mukul dia, digebukin tiap hari, lalu dia tidak tahan, dia pergi ke pengadilan. Suaminya muslim, ini namanya khulu. Perpisahan yang dilakukan oleh pengadilan agama untuk muslimah dengan muslim. Nah kalau murtad itu namanya bukan khulu, itu namanya fasakh. Yaitu dipisahkan dari suaminya. Kedua, setelah masa nifas saya KB suntik. KB suntik atau suntik KB? Itulah. Saya masa nifas saya KB suntik. kemudian setiap hari ngeflek hitam, kadang keluar darah, apakah ini haid? Bolehkah saya tidak sholat? Saya sudah lupa jadwal haid. Kalau seseorang itu bingung apakah itu haid atau bukan haid, maka dilakukan pertama, lihat fisik darah. Karena waktu Anda masih haid biasa, Anda kan hafal baunya, warnanya, kekentalannya, fisik darahnya bisa diketahui. Seorang perempuan hafal darahnya. Maka kalau Anda lihat dengan tangan, oh ini darah haid, berarti hukumi haid. Kalau seandainya dia bukan apa namanya, bukan fisik darah haid, itu namanya istihadhah. Apa namanya? Istihadhah. Apa bedanya? Kalau haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kalau istihadhah masih bisa sholat, masih puasa. Bukan masih bisa lagi, harus tetap puasa, harus tetap sholat. Nah, itu kalau bingung membedakan antara fisik darah. Perlu juga dibantu dengan bantuan dokter objin atau dokter yang wanita yang mengetahui masalah ini, ya, supaya bisa dihukumi apakah itu haid atau bukan. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ah, tadi ada pertanyaan sini ya kayaknya. Oh iya, terakhir. Datang ke dukun. Iya. Apakah itu musyrik juga? Orang datang ke dukun supaya naik jabatan itu syirik, betul. Loh, kok itu syirik? Iya, karena yang naikkan jabatan itu Allah, bukan dukun. Lagian dukunnya enggak punya hubungan sama jabatannya, kecuali dukunnya direksinya. Itu jadi enggak syirik. Ya, Pak Dukun ini adalah direkturnya. Misalnya. Nah, ini masalahnya adalah dia datangnya ke atasan. Atasannya ada hubungan sama jabatan. Apakah ini syirik? Bukan, bukan syirik. Karena ada hubungannya sama dia. Kayak gini loh. Kita pergi keluar rumah naik mobil, naik motor. Terus pecah ban di tengah jalan. Apakah syirik kalau kita datang ke tukang ban? Ataukah kita disuruh menunggu di situ? Ya Allah, kembalikan banku ya Allah. Hah? Jawabannya, pergi ke tukang ban. Loh, apa enggak itu enggak syirik namanya? Minta pertolongan kepada yang selain Allah kan berarti? Jawabannya, tadi syirik itu adalah meminta sesuatu kepada Allah pada masalah yang hanya Allah yang bisa. Hanya Allah yang bisa. Loh, kalau ban pecah, apakah tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa? Bisa, berarti itu bukan syirik. Kalau kita datang ke dokter, minta tolong disuntik karena kita demam misalnya, apakah itu syirik? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena suntik-menyuntik itu juga bisa dilakukan oleh yang selain Allah. Maksudnya ada manusia yang bisa melakukannya. Gitu. Untuk sesuatu yang kita bisa datangi dia dan dia bisa melakukannya, maka itu bukan syirik. Ini bukan ranahnya. Berarti datang ke atasan untuk minta jabatan atau dinaikkan jabatan, apakah itu syirik? Bukan. Tapi apakah selesai di situ? Enggak. Anda ngapain waktu itu? Bawa duit. Kalau bawa duit itu namanya sogok alias rishwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu ar-rashi wal murtashi war-ra'ish. Allah melaknat yang nyuap, yang disuap, dan yang menjadi perantara keduanya. Misalnya aja orang ini enggak datang ke atasannya langsung, tapi dia suruh orang lain, kamu bawakan ini nah. Ini fee-mu kasih ke Pak Direktur. Maka si pengantar suapnya juga kena. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.